Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita semuanya untuk bisa kembali ta'lim di hari Jumat ini dengan pembahasan yang sama tentang jenazah. Terakhir kita masuk pada pembahasan tentang taghsilul mayyit, memandikan mayit. Qala Syekh Shalal Fauzan, berkata Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala, "Wa min ahkamil janazati wujubu taghsilil mayit." Di antara hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah adalah memandikannya. Jadi yang pertama kali dilakukan adalah taghsil, memandikannya. Baru mengkafani, baru setelah itu disolat. Tidak boleh terbalik, menyolati dulu, baru memandikan, baru mengkafani. Itu tidak diperbolehkan seperti itu. Urutannya adalah taghsiluhu, memandikannya. Dan ini adalah wajib, wujub. Kewajiban yang Allah bebankan kepada orang yang masih hidup. Fardu kifayah. Kewajibannya sampai tingkatan fardu kifayah. Bukan hanya sekedar sunnah atau sunnah mu'akkadah, tetapi wajib. Dan wajibnya wajib kifayah. Alaman alima bihi wa amkanahu taghsiluhu. Kewajiban itu dibebankan kepada orang yang memiliki ilmu. Memiliki ilmu tentang tata cara memandikan mayit. Dan memungkinkan bagi dia untuk memandikannya. Kalau seandainya ada seorang berwasiat si fulan yang hendaknya memandikanku ketika aku telah mati nanti. Ternyata si fulan ini yang diamanai, yang diwasiati, jahil, tidak tahu tata cara memandikan, maka tetap dikedepankan yang memiliki apa? Ilmu. Karena tata cara memandikan jenazah adalah tertentu dalam syariat kita. Harus diilmui agar supaya urut sesuai dengan yang disyariatkan. Nah tentunya apabila seorang telah diberi wasiat untuk memandikan ayahnya atau memandikan istrinya. Nah, istrinya sebelum mati pesan nanti bapak ya hanya memandikanku. Boleh saja. Suami memandikan istri, istri memandikan suami. Diperbolehkan dalam agama kita. Nah kalau sudah demikian adanya, ya tentunya membekali diri dengan ilmu. Bagaimana cara memandikan jenazah. Jangan biarkan dirimu yang mendapatkan wasiat itu kemudian dalam keadaan jahil, ketika meninggal dunia dadakan, kamu harus memandikan karena kamu yang diwasiati, belum belajar. Ini sebuah kesalahan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ladhi wa qasadahu rahilatuhu, ighsiluhu bima'in wa sidrin. Mandikanlah dia dengan menggunakan air dan daun bidara. Muttafaqun alaih. Ini sudah kita lewati pembahasannya. Waqad tawatara taghsilul mayyit fil Islam qawlan wa amalan. Perihal yang berkaitan dengan memandikan mayit ini derajatnya hadis sampai mutawatir, yakni banyaknya sahabat yang menyaksikannya. Karena memang yang meninggal di zaman itu sudah begitu banyak. Nabi sendiri memandikannya. Bahkan ketika Nabi meninggal pun ya, dimandikan. Ini sehingga amalan ibadah memandikan sholat, memandikan jenazah, mengkafaninya dan menyalatinya adalah hal yang sudah dilakukan berulang kali di zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Sehingga teriwayatkan kadang secara ucapan Nabi, kadang teriwayatkan secara fi'il, perbuatan Nabi. Nabi begini, Nabi begini. Oleh para sahabatnya. Wughusilan nabiyyu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimandikan juga. Wa huwa tahiru al-mutahharu. Beliau badannya suci. Dan disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap terkena syariat untuk apa? Dimandikan. Fa kaifa biman siwahu, maka terlebih lagi orang selain beliau. Sehingga memandikan jenazah ini haknya mayit yang wajib ditunaikan oleh orang yang masih hidup. Bukan kewajiban si mayit untuk mandi. Mesti mati kok, kok najis priwa. Wajib bagimu mandi. Mesti mati kok. Kewajiban ini dibebankan kepada orang yang masih hidup. Dan ini haknya saudara kita yang meninggal dunia. Selama dia muslim. Nanti akan ada keterangan dari Syekh, orang yang kafir bagaimana? Ya, ini pembahasannya akan disampaikan nanti insyaallah. Qala Syekh, taghsilul mayyit fardhu kifayatin 'ala man 'alima bihalihi minal muslimin. Perhatikan, maka dengan ini memandikan jenazah hukumnya fardhu kifayah. Apa definisi fardhu kifayah? Idza 'amila bihi man yakfi saqata al-ithmu 'anil baqin. Apabila sudah cukup orang-orang yang diwajibkan melakukan fardu kifayah, ya, maka gugurlah kewajiban tersebut atas orang lain. Ya, idza 'amila bihi man yakfi. Apabila telah melakukan amalia fardhu kifayah itu jumlah orang yang memang sudah mencukupi, maka gugurlah dosanya bagi orang yang lainnya. Fardhu kifayah misal seperti apa yang sering kita bahas, yang memandikan jenazah. Ketika satu orang dia enggak mampu, dan apalagi dia mungkin merasa takut belum cukup, maka tambah personil dua. Dua juga masih keteteran yang mengambil air. Tambah lagi tiga. Untuk mengangkatnya nanti. Agar diangkat sedikit ketika memerut bagian perutnya. Supaya lancar keluar. Karena yang namanya orang yang sudah mati. Tidak bisa menahan air kencing ataupun menahan kotorannya. Maka supaya nanti ketika dikafani. Dalam keadaan sudah bersih. Tidak mengeluarkan kotoran lagi. Maka ditekan perutnya dengan lembut. Walaupun dia sudah mati. Tapi rasa sakitnya seperti ketika orang masih hidup. Tapi kita mengatakan. Kasru adul mayiti ke kasri indal hayi. Mematahkan tulangnya orang yang sudah mati. Itu sama dengan ketika dia masih hidup. Sama dengan apanya? Rasanya dia yang sudah mati. Merasakan sebagaimana ketika kalau tangannya dia ketika dia masih hidup tangannya dipatahkan, sehingga kalau dijiwit sakit maka kita meyakini orang yang mati pun merasakan seperti itu. Kalau seandainya tangannya diputus ketika dia sudah mati, maka kita meyakini seperti itu pula dia merasakannya sebagaimana ketika masih hidup. Demikian pula kalau ada si mayit, orang yang sudah mati kok dibakar, ya, maka kita meyakini dia merasakan sakit sebagaimana ketika orang yang hidup dibakar hidup-hidup. Sehingga tidak diperbolehkan. Sampai-sampai ketika Syekh Saleh Fauzan ditanyai tentang seorang manusia yang dibunuh dengan mutilasi, dicincang-cincang mamanya, di tangannya diputus dari lengan, keduanya kakinya, dan kepalanya dibagi menjadi lima atau berapa. Apakah dalam pemakamannya dijahit kembali? Tangan dengan tangan dijahit. Kaki dengan kaki dijahit. Lehernya juga dijahit supaya utuh. Membentuk orang? Jawaban Syekh tidak. Ikat saja. Dikat robot. Di robtun. Dikat supaya dia seakan-akan nempel pada tangannya. Karena apa? Dia walaupun sudah meninggal, ketika dijahit itu rasanya seperti ketika dia masih hidup. Maka tidak diperintahkan untuk dijahit, tetapi ditempelkan sedemikian rupa untuk kemudian dimakamkan. Bisa dipahami hadirin? Qala Syekh, kita lanjutkan ucapan dari beliau. Fardu kifayatin ala man alima bihalihi. Tentunya wajiban ini dibebankan kepada orang yang memiliki ilmu tentang permasalahan memandikan jenazah bihalihi minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Adapun orang yang mati non muslim, non Islam, maka dia tidak dikafani, tidak dimandikan, tidak dikuburkan di kalangan kaum muslimin, dan tidak diikuti jenazahnya. Tidak diikuti, tidak ada pengiringan jenazah. Sehingga sebuah kesalahan jika ada seorang muslim yang ikut serta dalam kepengurusan jenazah. Ini nanti akan kita sampaikan insyaallah. Wal rajulu yaghsiluhu ar-rajul wal aula fal afdalu ay yukhtara li taghsil mayt thiqatun 'arifun bi ahkami taghsil. Laki-laki dimandikan oleh laki-laki. Yang lebih utama dan lebih afdal memilih orang yang terpercaya, arif, yang memiliki ilmu tentang cara bihkami taghsil, dengan hukum-hukum memandikan. Cari orangnya seperti itu. Cari orang yang terpercaya, yang bisa merahasiakan apa yang akan dia lihat dari tubuh si mayit. Undur barakallahu fikum, ghibah itu haram berkaitan dengan orang yang masih hidup dan juga berkaitan dengan orang yang sudah meninggal dunia. Tidak boleh kita menyebut-nyebut kejelekan orang lain yang dia tutup-tutupi, yang dia rahasiakan, baik dia masih hidup maupun dia sudah mati. Tidak boleh kita sebut-sebut. Masya Allah, agama kita begitu indah. Ya, menutup celah. Aib orang terkuak, terbuka. Baik ketika dia masih hidup, jangan kau sebut-sebut kejelekannya. Dia masih hidup. Bagaimana kalau sudah mati? Tetap. Tidak boleh. Sampai pun orang yang memandikan jenazah, ketika dia melihat di tubuhnya si mayit ada koreng, atau ada loang, atau ada luka, bekas luka, atau mungkin cacat sedikit, atau mungkin apanya, tidak diperbolehkan untuk dia bercerita. Maka dicarilah orang yang memandikan yang terpercaya. Arifun bihakami tafsil, yang dia tahu tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan memandikan jenazah. Lianna hukmun syari'iyun lahu sifatun makhsusah. Memandikan jenazah itu adalah hukum-hukum syari'i yang memiliki tata cara, sifat-sifat tertentu. Dari mana dulu diusap, bagian mana dulu diusap, bagaimana cara mengusapkannya, bagaimana cara mengangkat jenazahnya, mendudukannya. Ini semuanya ada aturannya. Dan kita melakukannya sesuai yang diaturkan dalam syariat kita, disyariatkan dalam syariat kita. La yatamakkan min tatbiqiha illa 'alimun biha 'alwajh syar'i. Tidak mungkin tata cara memandikan jenazah bisa dilakukan dengan sempurna kecuali orang yang memiliki ilmu secara syar'i tentang tata cara pemandian jenazah. Sehingga tidak diperbolehkan ngawur, acak-acakan. Ya. Wa yuqaddam man tawan fi tawli taghsil mayt wasiyatuhu. Dikedepankan untuk memandikan jenazah adalah orang yang diwasiati oleh sang jenazah sebelum mati. Sebelum dia mati dia wasiat, tolong saya mandikan oleh si fulan. Maka si fulan itu dikedepankan, didahulukan. Orang lain mundur karena dia telah berwasiat kepada si fulan untuk memandikannya. Ya. Fa idza kana al-mayyit qad awsa an yughsilahu syakhsun ma'iyan, apabila seorang sudah berwasiat untuk dimandikan oleh seorang yang ditunjuk secara khusus, si fulan, umumnya ustaz fulan yang memandikanku nanti kalau saya mati. Wa hadzal mu'ayyan, orang yang ditunjuk oleh si sebelum mati ini, mayit, ini berarti menunjuk ketika sebelum mati. Kalau sudah mati menunjuk, ini ngageti pak. Ini sebelum mati. Nah, orang yang ditunjuk tersebut memang orang yang sifat terpercaya, bisa menyembuhkan rahasia, orang yang dikenal baik, dan dia memiliki ilmu. Maka fa'innu yuqaddam fi tawliyat taghsilihi, maka dialah yang dikedepankan. Bapaknya, ibunya, anaknya, istrinya, temannya, tidak boleh. Dia yang dipilih oleh si mayit sebelum meninggalnya. Hal ini seperti lianna Abu Bakr, seperti Abu Bakr Siddiq radhiyallahu an, awsa an tughsilahu imra'atuhu Asma bintu Umais. Contohnya seperti Abu Bakr Siddiq radhiyallahu an berwasiat kepada istri beliau. Ketika Abu Bakr Siddiq meninggal dunia, maka yang diwasiati oleh beliau untuk memandikannya adalah istri beliau sendiri, Asma bintu Umais. Ini disebutkan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Sunan Baihaqi. Fal maratu, maka dengan nas ini dan juga dengan nas yang lainnya, seorang istri yajuzu an taghsila zawjuha, seorang wanita diperbolehkan suaminya memandikannya. Kaman rajul yajuzu an yughsila zawjatahu, sebagaimana pula yang namanya laki-laki boleh memandikan istrinya, istri boleh dimandikan oleh suaminya dan sebaliknya. Seperti itu. Nah, diperbolehkan. Kenapa demikian? Karena mereka halal. Halal hayyan wa mayitan. Ini ketika masih hidup halal untuk dilihat. Sambil pun auratnya. Demikian pula ketika sudah meninggal dunia pun masih diperbolehkan. Sehingga dia bisa memandikannya. Tapi kadang tidak tega. Nah, suwe banget yang rampung-rampung. Nangis wae pak. Ya, digedor lawan. Seram mengurung. Kok di situ? Nangis wae. Ya kayak gini-gini ya. Jangan dibiarkan. Ini memperlambat waktu. Haknya jenazah tidak kunjung ditunaikan. Terlebih lagi kalau dia tidak bisa melakukannya dengan sempurna. Karena mungkin dia suaminya atau mungkin dia istrinya. Ya, tidak tega dan yang lainnya. Maka itu pun hendaknya diundurkan. Dia tidak layak. Dia tidak layak. Diundurkan. Diganti dengan yang lainnya. Wa awsa Anas bin Malik, sahabat Nabi SAW, berwasiat an yughsilahu Muhammad bin Sirin. Ditunjuk oleh Anas bin Malik, seorang yang bernama Muhammad bin Sirin, ulama di zaman tabi'in, untuk memandikan sahabat Anas bin Malik. Kemudian kalau tidak ada yang diwasiati oleh si mayit sebelumnya, tidak ada yang diwasiati, maka fi taghsilil mayit abul mayit, bapaknya yang paling layak secara urutan adalah bapak. Bapaknya kita. Ya, kalau masih hidup. Kalau sudah mati ya tidak mungkin bisa. Ya, kita punya anak mamanya. Nah, kita meninggal dunia, maka yang paling afdal secara urutan adalah bapaknya yang memandikannya. Fa huwa aula bi taghsil ibnihi. Maka bapak itu paling utama, paling terdepan secara urutan, secara nasab dalam memandikan anaknya. Dikarenakan sang bapak pasti memiliki jiwa kasih sayang kepada putranya. Tsumma jadduhu, kemudian kalau bapaknya tidak bisa atau minta bantuan atau mungkin bapaknya mundur, maka kakeknya. Seandainya kakeknya masih ada dan mampu, maka kakeknya. Kemudian fal aqrab fal aqrab. Kalau bapak enggak bisa, kakek juga enggak bisa, paman juga enggak bisa, saudara dari bapak, maka saudara dari dia. Kalau tidak ada saudaranya, ya, anaknya. Kalau dia jenazahnya laki-laki, maka yang laki-laki. Anak-anak yang laki-laki atau saudara dia laki-laki. Atau kalau enggak ada, ya pamannya dia, saudaranya bapak. Adawa. Bisa dipahami hadirin? Itu urutan-urutannya. Kemudian kalau seandainya tidak ada yang bisa juga. Pamannya enggak bisa, anaknya juga jahil, enggak ngerti. Malah takut megang orang mati. Bapak kedek, pedih bang. Bok ngadep maning. Atau bok ngomongi teka maning dan sebagainya. Ah, kepikiran. Maka sudah. Ajnabi. Orang lain yang tidak ada hubungan nasab. Tentunya di sini kaum muslimin dicari yang memiliki apa? Memiliki ilmu. Thumma ajnabi minhu. Wa hadha tartibu fil awliya fi awliyawiyyah. Ini adalah tertib dalam hal awaliyah. Keutamaan awal-awal demi awal terus. Ini dulu, kemudian berikutnya. Idza kanu, ini semuanya kata Syekh, apabila mereka itu memiliki ilmu. Kalau enggak, ya jangan. Bapak kepengen ngadusi. Tahu ilmunya, Pak? Enggak tahu saya. Enggak pernah belajar. Jangan, Pak. Pamannya ingin memandikan. Tahu caranya? Enggak tahu. Minggir. Anaknya enggak tahu ilmunya. Maka minggir. Jangan. Ini perkara memandikan jenazah ada ilmu syar'inya. Tidak asar biar. Dan tidak boleh untuk tontonan. Di beberapa tempat dimandikan di luar rumah hanya dikitari dengan jarit, kabel-kabel wong layat deleng. Ini enggak boleh, Pak. Ini berkaitan dengan aurat, berkaitan dengan kehormatan saudara kita. Tidak diperbolehkan sembarangan orang untuk melihatnya, bahkan memandikannya. Ya. Kata Syekh, wa illa kalau seandainya mereka semua famili-famili tadi yang disebut tidak memiliki ilmu, fainu yuqaddam al-alim. Maka yang dikedepankan untuk memandikan jenazah adalah seorang yang alim bi ahkamit taghsil, dengan hukum-hukum pemandian. Ala man la ilma lahu, daripada orang yang tidak memiliki ilmu. Bisa dipahami hadirin? Wal maratu tughsiluha an-nisa. Wanita demikian juga yang memandikannya adalah dari kalangan wanita. Dan urutannya sama dengan di atas tadi. Kalau seandainya wanita tersebut jenazah wanita seorang ibu mamanya meninggal dunia dan dia memberikan wasiat kepada seseorang untuk memandikannya, maka dialah yang diwasiati, yang dikedepankan jika dia memiliki ilmu. Ya. Fengkanat awsat untuk silaha imratun ma'ayyanah. Jikalau dia sebelum mati menentukan seorang wanita tertentu, menyebut namanya, maka dia dikedepankan. Fakuddimat ala ghairiha idha kana fiya salah ibn dhalik. Dengan catatan, kalau wanita tersebut yang dipilih tadi adalah seorang wanita yang memang mampu memandikannya dengan secara syar'i. Kalau enggak mampu, ya jangan. Kalau enggak mampu, jangan. Walaupun ditunjuk. Bisa jadi, orang menunjuk si fulana, dianggap dia memiliki ilmu, si fulana enggak tahu ilmu. Bisa terjadi, Pak? Bisa. Ibu itu nanti, ini, yang ngajari saya ustazah. Ustazah siapa? Ustazah ini. Dia guru mengajari baca tulis Al-Quran. Belum tentu ustazah yang dalam bidangnya baca tulis Al-Quran, dia menguasai ilmu tentang memandikan mayit. Belum tentu, ekomis. Sehingga tidak dia, tidaklah hal itu dikedepankan. Kemudian yang berikutnya urutannya sendiri di atas. Walikulli wahid min azwajaini taghsilu sahibihi. Setiap suami istri diperbolehkan untuk memandikan pasangannya. Farajul lahu ayu khasil zaujatahu. Maka laki-laki diperbolehkan untuk memandikan istrinya. Wal mar'ah lahan taghsil zaujaha. Istri juga diperbolehkan memandikan suaminya. Lain Abu Bakar awsa antuk hasilahu zaujatahu. Dikarenakan Abu Bakar Siddiq berwasiat untuk istrinya memandikannya. Demikian pula dengan Ali bin Abi Thalib berwasiat supaya Fatimah yang memandikannya. Warada mithadzalika an ghairihim min as-sahabah. Dan beberapa sahabat yang semisal itu dalam berwasiat. Walikulli min ar-rijal wa nisaa' khuslun man lahu duna sab'in. Sekarang berpindah pada pembahasan yang lain. Kalau ada jenazah di bawah 7 tahun. Anak mati umur 5 tahun. Bagaimana ini? Jenazahnya laki-laki. Bolehkah dimandikan oleh para wanita? Atau jenazah anak tersebut yang umur 5 tahun atau 6 tahun? Wanita, bolehkah dimandikan oleh kaum laki-laki? Kalau Syaikh Salaf Fauzan, jawabannya adalah boleh di sini. Dia mengatakan, walikulli min rijal wa nisa, laki-laki maupun perempuan, boleh untuk dia memandikannya anak yang masih duna sab'i sinin, yang umurnya di bawah 7 tahun. Takaran kana unsa, bayi laki-laki atau anak laki-laki atau anak perempuan yang umurnya di bawah apa? 7 tahun. Disebutkan Imam Ibn Mundhir, ijma' para ulama dalam hal ini. Ijma' kullu man nahfadu 'an min ahli al-'ilm ala anna al-mar'ata tughazzi al-sabiyya as-saghir. Al-Imam Ibn Mundhir menyebutkan sepakat para ulama, yang terulama yang kami ketahui, untuk seorang wanita diperbolehkan bagi dia memandikan jenazah anak yang masih kecil di bawah 7 tahun. Di bawah 7 tahun. Wali annahu la'arat lahu fil hayat. Karena kalau umurnya di bawah 7 tahun, itu belumlah dikatakan aurat. Seperti anak 3 tahun, 4 tahun mandi. Ya, belum mandi, masih dia membuka pakaian di depan orang. Kita ajari supaya menutup aurat. Tetapi itu belum termasuk dari apa? Aurat. Demikian juga wali anna Ibrahim ibn Nabi Asalam khasalahu nisa. Demikian pula contoh lainnya adalah Ibrahim putra Nabi Asalam yang meninggal dunia ketika masih kecil, yang memandikannya adalah dari kalangan wanita. Kalau seandainya sudah lebih dari 7 tahun jenazah itu, 7 tahun lebih. Ya, lebih itu lebih 1 bulan, lebih 2 bulan, lebih 1 tahun. Itu tidak diperbolehkan. Walaysa lil mar'ati ghasl ibni sab'i sinin faktar. Tidak boleh seorang wanita memandikan anak laki-laki 7 tahun dan lebih ke atas. Yang boleh 7 tahun ke bawah. Kalau pas 7 tahun bagaimana? Juga enggak boleh. Walali rajul ghasl ibnatin sab'i sinin faktar. Demikian pula tidak diperbolehkan wanita memandikan jenazah atau laki-laki memandikan jenazah anak wanita yang di atas 7 tahun. Bisa dipahami hadirin? Nah, ini aturannya. Kita masuk pada pembahasan kalau seandainya jenazahnya orang kafir. Bagaimana ini? Qala Syekh Salaf Fauzan, wala yajuzu li muslimin ay yaghsila kafiran. Tidak boleh seorang muslim memandikan jenazahnya seorang kafir. Kafir itu yang paling jelasnya adalah orang yang non muslim atau orang yang murtad. Yang murtad yang mana? Yang paling nampak murtad, yakni keluar dari Islam, berganti agama. Bagaimana kalau kita masih ragu, muslim atau kafir? Kembali kepada hukum asal. Hukum asalnya apa dia? Muslim dia. KTP-nya Islam, istrinya juga Islam, bapak ibunya Islam. Ya dihukumi muslim. Untuk kita mengeluarkan dia dari Islam, sangatlah berat. Mungkin ada orang yang mengatakan dia itu gak pernah sholat. Sepengetahuanmu gak pernah sholat. Mungkin dia sholat, tapi kamu ngelihat. Dia gak pernah jumatan. Ya. Terus bagaimana hukumnya? Mungkin dia Jumatan di lain tempat. Atau kadang Jumatan, kadang tidak. Kadang sholat, kadang tidak sholat. Angot-angotan. Ya. Kalau lagi mood sholat, lagi enggak mood, enggak sholat. Apalagi lagi sibuk duniawi. Lah sholatnya predisit. Lagi kena head. Lanang head, Pak. Ya. Apakah kita langsung serta-merta mengkafirkannya? Di situ ada khilaf di antara para ulama ikhwan. Ya. Kita hati-hati tidak segera-segera mengkafirkannya. Karena apa? Hukum nanti kalau kita mengkafirkannya berarti apa yang akan kita baca ini? Enggak boleh memandikannya, mengkafaninya, menyolatinya, mengurusinya, menguburkan di kuburan kaum muslimin, mengiringinya, bahkan tidak boleh mendoakan kebaikan bagi dia, memohonkan ampunan untuknya, tidak boleh. Berarti apa, Pak? Wah, mengerikan ini. Ya. Hukum kafir dan tidak kafir. Selama kita marsi ragu, jangan kita gegabah dalam mengkafirkannya. Ya, berarti apa pembahasan kita sekarang? Berkaitan dengan orang yang jelas-jelas kafir. Walaupun Syekh juga berpendapat, orang yang meninggalkan sholat hukumnya apa? Ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan kafir. Walaupun dia sholat kadang kala, sholat kadang kala tidak sholat. Karena dia meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia kafir. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Man tarkaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh dia telah menghancurkan agamanya. Ini dia. Bainana wa baina syirki wal kufri as-shalah. Bedanya kita dengan kesyirikan kekafiran adalah berial salat. Faman tarakah faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. Nas yang menunjukkan mengerikannya orang yang meninggalkan salat dengan sengaja. Walaupun di sana ada ulama di antaranya Syekh Al-Albani yang mengatakan berpendapat bahwa tidaklah orang itu dengan sebab meninggalkan salat selama dia masih meyakini kewajiban salat tidaklah serta-merta dikafirkan. Kadang dia masih sholat, kadang dia tidak sholat. Ya. Tapi selama dia masih meyakini kewajiban sholat, maka dia tidak segera dikafirkan. Dengan dalil yang beliau sebutkan, nanti di akhir zaman, orang yang mukmin adalah orang yang mengenal Allah Azza wa Jalla, la ilaha illallah. Saja. Di hari itu hanya mengenal Allah saja. Sudah tidak ada lagi yang tahu tentang perihal ibadah. Dia hanya tahu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Saja. Belum mengatakan, nanti akan ada satu zaman, di mana zaman itu sudah mendekati yaumul qiyamah, sehingga orang yang ada di zaman itu, hanya mengenal Allah saja dan tidak mengenal yang lain. Disebutkan dalam sebuah riwayat, diantaranya adalah, La tuqamu sahata la taqul, atau la yuqal fil ard Allah Allah. Tidak akan terjadi kiamat kecuali sampai tingkatan di muka bumi ini sudah tidak lagi tersebut lafaz Allah. Tidak tersebut lagi lafaz Allah subhanahu wa ta'ala. Barulah terjadi kiamat besar. Sekarang ini masih terlafazkan tidak, Pak? Masih, walhamdulillah, adzan masih di mana-mana. Berarti kiamat itu akan terjadi di masa tidak ada lagi adzan. Nah, bagaimana kalau adzan itu tidak boleh dengan sorong? Tidak boleh dengan mic, pembesar suara. Ini lagi heboh sekarang. Ya, adzan itu diusulkan supaya tidak menggunakan apa? Toa atas. Dalam saja. Ya, tidak ada beda dengan di daerah Paris, Perancis. Teman-teman kita yang ada di Perancis menceritakan bahwa kami tidak bisa mengumandangkan azan keluar dari masjid. Bahkan tidak boleh menggunakan atribut keagamaan di lingkungan umum. Jilbab pun enggak boleh. Menunjukkan atribut keislaman di umum tidak diperbolehkan. Sehingga azan tidak terdengar di luar masjid. Nah, negeri kita bagaimana? Mudah-mudahan tidak seperti itu. Wala yajuzu lil muslim, tidak boleh bagi seorang muslim ayaghsila kafiran, untuk memandikan orang yang kafir. Au yahmila janazatahu, atau membawa jenazahnya. Membawa. Membawa ini maknanya membawa dari rumah sakit ke rumah duka. Enggak boleh. Itu namanya sudah ikut ta'awunan. Memuliakan dan menghormati orang yang kafir. Ya. Membawa jenazah dalam hal kepengurusannya, kemudian sampai ke kuburnya. Ini juga tidak diperbolehkan. Au yakfinahu, atau mengkafaninya. Orang non-muslim dikafani apa enggak, Pak? Mungkin ada, Pak, yang dikafani. Mungkin ada. Dibungkus begitu. Ya. Kemudian diikat dengan karet. Bak nasi bungkus. Dibungkus begitu aja. Mungkin beberapa yang praktek dibungkus kemudian dibakar. Mungkin aja. Apa kita namanya kafan? Kalau mereka menamakan kafan, maka kita ingkari. Kalimat kafan itu kalimat dalam agama kita. Mereka tidak layak untuk disebut dengan kalimat apa? Kafan. Kafan itu adalah ciri khasnya kaum muslimin. Nah, kalau seandainya iya, maka enggak boleh bagi kita muslim mengkafaninya atau membelitnya, membungkusnya dengan kain. Au yusalli alaihi, atau menyolatinya. Lebih lagi, di sebuah daerah kaum muslimin, ini terjadi. Dipertanyakan kepada kita dan itu terjadi. Ada orang tua yang dia muslim aslinya. Bapak ibu ini muslim aslinya. Orang tuanya juga muslim, muslimah. Allah takdirkan entah kenapa dan bagaimana, jadilah dia murtad. Non muslim datang ke tempat peribadatan selain Islam dan diketahui oleh warga. Mati anaknya orang ini. Mati anaknya orang ini. Bapak ibu ini punya anak mati. Bingung dia ngurusinnya. Maka suami istri yang telah murtad ini datang ke tokoh masyarakat kaum muslimin, meminta untuk anaknya yang meninggal dunia ini diurusi ala Islam. Dengan model Islam. Maka yang terjadi kaum muslimin adalah apa? Saat itu tegas, tidak boleh. Anda sudah murtad dan membawa anak-anak Anda untuk murtad. Maka tidak boleh bagi umat Islam untuk mengurusinya. Tidak pula saudara familinya. Yang jadi pakleknya, yang jadi buliknya, yang jadi keponakannya. Tidak boleh. Dia sudah murtad. Bisa dipahami hadirin. Ya. Di akhir pembahasan, karena ini sudah bunyi. Insya Allah kita lanjutkan nanti atau pada pertemuan akan datang. Kalau seandainya tidak ada yang mengurus, bukan dimandikan. Ini bangke. Orang mati. Kafir. Enggak ada yang ngurus. Kalau dibiarkan bau, membengkak, mengeluarkan cairan, dan bau busuk, mengganggu penyakit, menyebab penyakit, maka diperintahkan oleh Syekh, gali tanah, pendem. Rambung. Enggak dimandikan, enggak dikafani, enggak diapa-apakan, guys, daripada ganggu. Wis. Gali tanah, berkubur, wis rambung. Ya. Oke, kayak kucing. Kucing kasih wajah, kasih mending bak. Dia hewan. Ini kafir. La hurmatalah. Tidak ada kehormatannya. Ini hanya sekedar fenora pada meriang kenama bune wong kiye ya. Ya dipendem ngono lah. Begitu aja di makna bahaya, Pak. Pejem teman di kubur baik. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.